Adapun di masjid itu kalau kondisinya darurat, hujan dan segala macam, maka boleh di masjid. Atau memang di sebuah tempat yang tidak ada tempat lagi kecuali situ, kayak di Mekah, di Masjidil Haram yang memungkinkan. Barakallahu. Itu yang sunnah. Barakallahu. Nah. Tadi disebutkan bahwasanya sebelum berangkat untuk sholat id itu mandi, mandinya seperti mandi Jumat. Mandi Jumat itu sama seperti mandi junub, itu yang pertama. Yang kedua, takbiran tadi diperbolehkan. Kemudian pada saat Idul Fitri, sesudah Idul Fitri itu kan ada hari tasyrik. Apakah diperbolehkan atau ada tuntunan bahwasanya takbiran lagi? Yang kedua. Yang ketiga tadi disebutkan bahwasanya sholat id adalah wajib. Ikhtilaf. Ya, ada yang mencatat wajib, ada yang sunnah. Iya. Terus kemudian bagi orang-orang tertentu, mungkin dia melaksanakan ibadah haji, apakah ada ketentuan bahwasanya disunahkan muakat atau katakanlah wajib untuk melaksanakan sholat id? Masya Allah, siapa ya Pak? Tadi dikatakan terkait dengan masalah mandi id sama dengan mandi Jumat. Pertanyaannya apakah mandi Jumat sama dengan mandi Jumat? Sudah dibahas pada pembahasan yang lalu Pak. Sudah dibahas pada pembahasan yang kemarin pas pembahasan kita berjumlah para kawan-kawan. Ada yang mengatakan bahwasanya yang pendapat jumhur, mandi Jumat itu ialah meratakan air ke seluruh tubuh. Ini rata. Ada lagi yang mengatakan seperti mandi jenazah. Jadi bagi yang punya istri atau yang punya budak, yang ada budaknya yang dia kumpuli pada pagi hari Jumat, maka dia mandinya mandi jenazah sekaligus dengan mandi Jumat. Untuk mandi Idul Fitri ini meratakan seluruh tubuh dengan air. Barakallahu. Saya sampaikan tadi. Takbiran. Iya, terkait dengan takbiran untuk Idul Fitri itu malam id boleh. Lebih awal pagi hari berangkat dari rumah menuju ke lapangan id. Selesai berhenti ketika datangnya atau dimulainya sholat id. Adapun Idul Adha itu dimulai dari pagi hari Arafah. Fajr yaum Arafah, pagi hari Arafah tanggal 9 dan berakhir sampai terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. 5 hari. Adapun untuk jamaah haji, barakallahu'alaikum, dimulai pada yaum Tarwiyah, hari Tarwiyah tanggal 8 ketika berangkat menuju ke Mina, itu talbiyah. Lebih banyak talbiyah walaupun boleh juga takbiran. Dia memutus talbiyahnya ketika melempar Jumratul Aqabah tanggal 10 Dzulhijjah. Dari Arafah, mabit di Muzdalifah, pagi harinya menuju ke Mina untuk melempar Jumratul Aqabah. Ketika melempar berhenti talbiyahnya. Melempar. Selesai dari mulai semenjak itu sampai selesai ayam Mina diajarkan bertakbir saja. Apakah talbiyah? Talbiyah berhenti setelah selesai melempar Jumatul Aqabah dan diganti dengan takbiran sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Baik, apakah jamaah haji ada kewajiban untuk sholat id? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Mereka pada tanggal 10 Dzulhijjah itu amaliyah mereka adalah 1. Melempar Jumatul Aqabah. 2. Tahallul. 3. Nyembelih hewan hadiahnya. 4. Kalau memungkinkan tawaf ifadah. 5. Tahallul akbar. Selesai semua dia mengenakan dari pakaian ihramnya. Barakallahu'alaikum. Kemudian dia dipersilakan untuk lain-lainnya lah. Nyembelih haji. Kemudian nyembelih korban diperbolehkan enggak? Ya. Untuk jamaah haji, hadi itu korbannya dia. Disebut dengan hadi. Ya, hadi. Cukup itu saja ya. Itu untuk haji tamattu, haji qiran. Barakallahu. Saya sih jam berapa tadi? Turun ya. Nah, lanjut sampai ke dengan suara nantinya ya. Ustaz, ada pertanyaan dari wanita yang sifatnya memakai riset. Seandainya pemerintah itu menetapkan hari raya dengan riset, maka kaum salafiyun itu tetap mengikuti pemerintah atau... Si. Ah. Ada pertanyaan dari mereka yang memakai hisab. Mereka itu memang kaum yang pakai hisab. Tanya kepada teman-teman kita, apakah kaum pemerintah itu menetapkan dengan memakai hisab? Gimana pendapat kaum salafiyun? Apakah tetap memakai hisab atau mengikuti dia? Murni hisab. Murni, gak ada ru'yatnya sama sekali. Betul-betul menggunakan hisab murni. Dalam kondisi yang demikian, gak taati. Penguasa tidak ditaati. Dikarenakan mentaati penguasa hanya dalam perkara yang ma'ruf. Innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan hanya dalam perkara yang ma'ruf. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Ketika itu, maka kita menggunakan ru'yatul hilal. Ya, itu ada riwayat dari Al-Imam Malik rahimahullah, dan itu merupakan fatwa para ulama sekarang ini. Jadi kita mengikuti para penguasa, para pemerintah ketika mereka menggunakan ru'yatul hilal. Satu hal yang mungkin sangat kondisional ya, ketika mereka menggunakan hisab murni dan memaksa seluruh masyarakatnya untuk ikut. Ya sudah, kita ikut, nanti yang dosa mereka sendiri. Nah, yang lain. Penjual kambing itu kan tidak menyertakan sertifikatnya kalau lebih satu tahun. Sertifikat? Ya, umur itu kan. Sementara dia yang jual bilang kalau sudah upah gitu kan. Itu apa sih Pak? Itu anu Pak ya, bisa dilihat oleh orang yang ahli perkambingan. Jadi orang yang ahli kambing itu ngerti, oh ini sudah anu sudah setahun, ini belum, ngerti. Secara real kenyataan di masyarakat itu nggak ada problem. Mesti nanya dia, ini berapa ini? Setahun? Turung setahun itu. Dan semestinya penjual kambing jujur, ini umurnya sudah setahun, ini belum. Terus nanya, ini untuk apa? Untuk nyembelih sate kambing atau untuk kurban? Nah, untuk kurban disebutkan bagaimana kriterianya. Sudah ada? Hah? Sudah? Atau hampir? Baik, saya kira cukup sekian, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita teruskan kembali pembahasan tentang masalah dua hari raya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.